فيكي إسلام فيكي إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang tata cara sholat bagian yang pertama, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap Muslim yang tidak memiliki uzur atau halangan. Saudara kaum Muslimin, a'azzinallahu wa iyyakum, yang pertama yaitu berdiri. Pendengar yang budiman, ketika kita hendak mendirikan sholat, maka selagi kita mampu, kita diwajibkan untuk berdiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat fardu atau sunnah dengan berdiri. Sebab ini merupakan pemenuhan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-238, yang artinya peliharalah sholat 5 waktu dan sholat wusta yaitu sholat asar, dan berdirilah dengan tenang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian dalam keadaan ketakutan, sholatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Jika kalian dalam keadaan aman, ingatlah kepada Allah dengan cara yang telah diajarkan kepada kalian, karena sebelumnya kalian tidak mengetahui cara tersebut. Artinya pendengar sekalian, apabila bepergian atau melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya, beliau mengajarkan kepada umatnya agar melakukan sholat khauf, yaitu sholat di saat perang dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, hukum asal dalam pelaksanaan sholat itu dilakukan dengan cara berdiri. Kemudian yang kedua yaitu menghadap kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila berdiri untuk sholat fardu atau sholat sunnah, beliau menghadap Ka'bah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berbuat demikian, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kepada orang yang sholatnya salah, beliau bersabda yang artinya, bila engkau berdiri untuk sholat, sempurnakanlah wudhu'mu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menghadap sutrah, yakni pembatas yang berada di hadapan orang yang sholat. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, sutrah dalam sholat menjadi keharusan imam dan orang yang sholat sendirian, sekalipun di masjid besar. Berkaitan dengan hal ini, seorang murid Imam Ahmad berkata, pada suatu hari saya sholat tanpa memasang sutrah di depan saya, padahal saya melakukan sholat di dalam masjid kami. Lalu Imam Ahmad melihat kejadian ini, dan beliau berkata kepada saya, pasanglah sesuatu sebagai sutrahmu. Kemudian aku memasang orang untuk menjadi sutrah. Berkaitan dengan riwayat ini, Syekh Albani rahimahullah menjelaskan bahwa kejadian ini merupakan isyarat dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa orang yang sholat di masjid besar atau di masjid kecil tetap berkewajiban memasang sutrah di depannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dengan sanad yang baik, yang artinya janganlah kamu sholat tanpa menghadap sutrah, dan janganlah engkau membiarkan seseorang lewat di hadapanmu tanpa engkau cegah. Jika dia terus memaksa lewat di depanmu, maka perangilah dia, karena dia ditemani oleh syaitan. Pendengar yang budiman, di dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya, bila seseorang di antara kalian sholat menghadap sutrah, hendaklah dia mendekati sutrahnya sehingga syaitan tidak dapat memutus sholatnya. Dan hendaklah sutra ini diletakkan tidak terlalu jauh dari tempat kita berdiri, atau sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dekat pembatas yang jarak antara beliau dengan pembatas di depannya yaitu 3 hasta. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang dapat dijadikan sutra antara lain adalah tiang masjid, kemudian juga tombak yang ditancapkan ke tanah, hewan tunggangan, pelana, tiang setinggi pelana, pohon, tempat tidur, dinding, dan benda lain yang semisalnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya yang keempat yaitu niat. Niat berarti menyengaja untuk melaksanakan sholat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, serta menguatkannya dalam hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya yang kelima yaitu takbiratul ihram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai sholatnya dengan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholatnya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memerintahkan seperti itu kepada orang yang sholatnya salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhumu terlebih dahulu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu ucapkanlah takbiratul ihram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi takbiratul ihram tersebut harus diucapkan dengan lisan, bukan di dalam hati. Adapun seseorang yang membaca dalam hati tanpa menggerakkan lidahnya, maka hal itu tidak disebut dengan membaca, karena yang disebut dengan membaca dengan melafadzkannya di mulut. Ini berkaitan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau kita takbiratul ihram, maka hendaknya mulut kita digerakkan atau dibunyikan lisan kita, Allahu Akbar. Kemudian yang keenam, saudara pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengangkat kedua tangan. Disunahkan mengangkat kedua tangan sejajar bahu ketika bertakbir, dengan merapatkan jari jemari tangan. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sejajar bahu jika hendak memulai sholat, setiap kali bertakbir untuk ruku dan setiap kali bangkit dari rukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau bisa juga mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik Al-Huwairis. Ia berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengangkat kedua tangannya setentang telinga setiap kali bertakbir di dalam sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas, tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah penjelasan mengenai tata cara sholat sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama, yang dimulai dari berdiri hingga mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua orang yang senantiasa menjaga sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.